subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman, saudara-saudariku yang dicintai oleh Allah, karena senangnya melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan, bulan ampunan Allah Jalla Jalaluhu. Karena di antara tanda cinta Allah kepada hambanya, disenangkan ibadah kepadanya. Kali ini kita mendengar sabda Rasulullah SAW, hadis muttafaqun alaih, hadis mutawatir, tidak ragu lagi akan kebenarannya. 7 golongan di hari kiamat nanti, la dhilla illa dhilluhu, yang akan mendapat perlindungan Allah. Pertama, imam adil, imam yang adil, imam yang amanah, imam yang takut kepada Allah, sehingga ia menjadi teladan bagi umat, bagi rakyatnya. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda gemar ibadah. Ini langka, karena biasanya muda glamor, maksiat, sulit mengendalikan hawa nafsunya. Tapi ternyata ia kendalikan dirinya dalam kesenangan ibadah dan taat kepada Allah. Yang ketiga, yang mendapat perlindungan Allah di hari kiamat kelak, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang senang ke masjid. Siang malam ia terus berjamaah di masjid dan menikmati suasana masjid, membaca Quran, berzikir, duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Allahu Akbar. Kemudian orang yang bersedekah, yang ia lakukan ikhlas karena Allah, sampai kanan kirinya tidak ada yang tahu. Bukan berarti dilarang sedekah terang-terangan, terang-terangan pun boleh dalam rangka fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian warujulani tahaba fillah ijtama alaihi wa tafarraqa alaihi, dua orang yang saling mencintai karena Allah, ia bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita bertemu karena Allah melalui dakwah radio ini, kemudian kita pun berpisah juga karena Allah. Kemudian orang yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik kaya, coba zata mansabil wa jamalin, sudah cantik kaya lagi, tapi orang itu berkata, aku takut dengan Allah. Dia punya kesempatan berzina, tapi dia hindari kesempatan itu untuk selamatnya di akhirat kelak. Maka sungguh orang yang mendapat perlindungan Allah. Yang terakhir, orang yang mudah menangis karena Allah saat berzikir, terutama di tengah malam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.